Halo, Sampurasun. Kita dari Sundanis. Kita dari Sundanis. Perkenalan dulu buat pertama kali, nama saya Insan Buana dan teman saya Rudi Sanjaya, Eke Jaya. Eke Jaya. Kita sekarang mau memberikan sedikit historial gitu ya. Sedikit sejarah gitu. Bagaimana Sundanis itu bisa terbentuk gitu ya? Waktu itu kira-kira tahun 2007, betul, Saudara Rudi? Yoim ya. Tahun 2007 itu saya mempunyai band sebelumnya, yaitu bernama AK27 dan Rudi Sanjaya juga punya namanya The Army. Waktu itu kita sedang ini ya, kita itu sedang dalam kondisi krisis kebudayaan gitu ya, betul. Yoi, betul. Jadi waktu itu di mana terbentuknya Sundanis itu pada saat anak muda itu malu terhadap budayanya gitu, khususnya untuk budaya Sunda ya, malu terhadap budaya Sunda gitu. Dan akhirnya kita memikirkan caranya, bagaimana caranya, dan kebetulan kemampuan kita cuma nge-rap buat dalam jalur seni gitu ya, jalur seni kita cuma bisa nge-rap, bikin rapper, bikin rap gitu, bikin lagu rap, terus kita bikin beat-beat Sunda gitu, dicampurin dengan angklung, kecapi, kecapi ya, suling gitu ya. Akhirnya terbentuklah Sundanis. Ya, Sundanis waktu itu kita belum punya label, kita masih underground. Masih underground lah gitu. Masih kayak oh ya. Biasa. Lecet kan itu kan yang. Nah, setelah itu akhirnya kita menemukan satu label. Setelah kita cari-cari, setelah kita pilih-pilih, banyak yang mengajukan, kita dapat label namanya MM Production, pimpinan ya produser bapak, produser kita bapak saudara Bonfri, bapaknya sebagai saudara gitu, Bonfri. Nah, terus kita dinaungi, kita diberi fasilitas gitu ya, kita studio, kita rekaman di sini. Kebetulan kita dengan bapak Bonfri itu satu misi ya, Rut ya, satu misi, satu visi gitu ya. Jadi kenapa harus malu gitu? Anak muda tuh nggak harusnya bangga terhadap budaya Sunda itu gitu ya. Dan akhirnya terciptalah lagu-lagu Sunda. Oh, iya. Dan setelah itu alhamdulillah banyak yang ngedukung, Rut. Wow, gokil. Wah, siapa aja, Rut, yang ngedukung, Rut? Wow. Everyone, man. Banyak yang ngedukung ya. Jadi ada Kang Asep Darso gitu ya, ada Kang Darso sendiri, terus ada Isop Gomres, ada teman-teman Mahija gitu ya, ada Indra Gamit pencipta, ada Aib Aero, banyak sekali, ada editor video kita bernama Niko dan Irwan juga, ada Irwan gitu ya. Kita makasih banget gitu, akhirnya kita kesampaian juga bikin album ya, Rut ya, bikin album juga. Dan alhamdulillah gitu, kita bikin musik ini tadinya gambling banget, tapi setelah kita jalan akhirnya, tapi responnya banyak, bagus juga gitu, dan banyak juga gitu yang undang kita manggung, kita yang percayakan kita untuk pembelian kita gitu, sampai wali kota pun menyukai kita. Gitu, ini dengan tujuan yang mulia ini gitu ya, banyak yang dukung bapak wali kota, ya, pernah mendukung kita gitu, kita makasih juga atas dukungannya teman-teman di Plat D gitu semuanya lah. Jadi buat sekarang ya, saya ingin memberikan pesan-pesan aja kali itu ya. Yoi. Pesan-pesan aja. Jadi untuk para pemuda dan pemudi gitu ya, untuk para mojang dan bujang dan mojang Bandung, tong isin kalinya ka budaya Sunda teh, tong isin kedana di Mumule intinya. Contohna anu pemuda anu berhasil teh Sundanis. Jadi pokoknya mah tinggal ikan resep gitu. Tongilah, tong isin, bro. Yo, kita juga keren-keren biasa aja, coy. Kita juga keren-keren bahasa Sunda. Bahasa Sunda oke, okay. Bahasa Inggris it's okay, man. Ya, okay, pokoknya kita bisa kemana-mana, dan kalau kita justru musik yang kita usung banyak yang suka gitu, dengan ketika penampilan kita menggunakan suling atau kacapi atau kendang, justru respon dari orang itu luar biasa, bagus sekali gitu. Jarang-jarang ada hip hop seperti ini gitu. Luar biasa. Biasa kita bikin musik dari MIDI kayak gini, dari software-software kita, setelah kita ambil sampling langsung kayak kendang gitu, ketek langsung kayak gitu. Ya, hasilnya seperti bisa didengar lah mungkin sama kawan-kawannya. Iya, betul. Oke, ya kalau gitu kita berterima kasih sekali buat Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Bonfri Situmorang. Yoi. Niko Lasa Putra. Dan semua musisi ya. Indra Gamit dan Irwan yang pahola eta mah. Banyak kebantunya, sokhe men. Yo. Gila lah, banyak banget lah. Enggak sampai begadang-begadang, Dit. Demi kita. Ikut ngedit. Yoi, saya ikut, soalnya kurang percaya. Oke, okay. Ya, mungkin gitu aja ya. Kawan-kawan atau para seniman dan semua rekan-rekannya tidak, ya sudah mendukung yang tidak kesebut, maaf banget gitu ya. Tapi ya kita. Pasal kesebut semua belum ya? Ya, tapi kita respect kok untuk semua kawan-kawan gitu. Kita merespek dan merespon. Dan untuk musisi Sunda atau apa, untuk musisi-musisi senior, jangan berprasangka buruk dulu dah tentang yang kita usung itu. Sebenarnya tujuan kita itu baik gitu, tapi bagaimana setiap orang menyikapinya aja gitu. Segitu aja. Ya, kita mohon pamit kan karena lucu kalau kita sering ngobrol gini dalam satu album gini ya. Cukup satu. Karena mungkin saya mau lanjutin rekaman lagi sekarang gitu. Oke, makasih ya. Bye bye. Dah.